itu junuban. Aku telah diutus oleh Rasulullah SAW dalam satu hajat kebutuhan, ajnabtu, maka aku dalam keadaan junub. Waqaddamna anna yuqal ajnabur rajul sala junuban. Ya, dikatakan ajnabur rajul ay makna sara junuban, dia menjadi junub. Wala yuqal ijtanaba, tidak bisa dikatakan ijtanaba. Wa in kata lisan al-fuqaha, walaupun banyak digunakan pada fuqaha. Falam ajidil ma fatamarratu, aku tidak mendapatkan air, kemudian aku berguling-guling. Bi fathil muthanna al-fawqiyah wal mim tashdid ar-ra' faqin al-mu'jamah fi lawdin fatama'ak fatama'aktu wa ma'taqallabtu, ya, berguling-guling. Fi sa'id, pada tanah, sebagaimana hewan berguling-guling. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW dan aku ceritakan pada Nabi SAW, menamakan yakfik antakul ay antaf'al, cukup bagi kamu untuk melakukan. Antakul, takul, qala yakul, disini taf'al, berbuat. Maknanya fi'il, qala biyadih, dengan tangannya. Biyadika, dengan tangan kamu. Suma daraba biyadil ard darbatan wahidah, kemudian dipukul sekali pukulan pada tanah. Suma masa syimal al yamin wa zahir kafaya wa wajhi, kemudian mengusap kiri dengan kanan, ya, wa zahir kafaya, dan di atas telapak mata kedua telapak tangan dan wajahnya. Muttafaqun alai baina syaikhain fa lafdhu li muslim, lafaznya untuk muslim. Kata Imam Sanani rahimahullah, di sini Ammar bin Yasir menggunakan kias, karena beliau menyangka ketika tanah sebagai pengganti wudu, ganti mandi, sehingga harus secara keseluruhan, yang namanya mandi harus apa, seluruh badan, maka dikiaskan. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, cukup, nggak perlu mengguling-guling seluruh badan, nggak perlu. Ya, kaifiahnya, tata caranya. Maka diberikan cara yang disyariatkan, diajarkan, cukup dengan tindakan satu kali pukulan ke tanah dan mengusap kedua telapak tangan dan wajah. Adapun ayat yang masih secara umum global, ayat dalam Al-Quran itu global umum, bilik tesar ala kafain. Adapun hadis dirinci. Wa afada anna tartib bainal wajh wal kaffain ghair wajib, tertib mendahulukan kedua tangan dan setelah itu baru wajah, ini enggak wajib. Mau tangan dulu boleh, mau wajah dulu boleh, paham enggak? Ini pendapat siapa? Al-Imam Sanani. Wa in kanatil waw la tufidu tartib, walaupun waw sini tidak bermanfaat dan tidak berfaedah dengan tertib. Illa anna qad warada al-'athf fi riwayat al-Bukhari al-waj' 'ala al-kaffain bi thamma. Sana ada 'athf, ya, untuk masalah wajah, ma'thuf 'ala al-kaffain bi thamma, dengan thamma. Wa fi lafdhin li Abi Daud thamma daraba bi shimal 'ala yamini, memukul atau mengusap, ya, yang kanan dengan tangan kiri. Demikian pula sebaliknya, memasah wajah kemudian mengusap wajahnya. Di dalam lafaz Ismaili yang lebih jelas lagi, nama yakfik antadrib yadika 'alal 'ard, cukup bagi kamu untuk memukulkan kedua tanganmu ke tanah, tumatan faduha, kemudian ditiup, artinya jangan terlalu banyak tanahnya. Tumatan sabiyaminik ala shimalik, tangan kanan kamu mengusap tangan kirinya, ushibabishmalik ala yaminik, tumatan sa'ala wajhik, kemudian mengusap wajahnya. Udala ala tayammum fardhu min ajnab walam yajid ma. Ini menunjukkan bahwasanya tayammum itu fardun bagi yang junub dan dia tidak mendapatkan air. Wallahu a'lam bissawab.